Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua sehingga kita di sini bisa hadir melaksanakan sholat berjamaah dan juga mendengarkan kajian rutin kita setiap hari Jumat pagi, yang mana pada kajian sebelumnya kita sampai pada bab tentang sebab kafirnya Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka, yang mana di antara sebab dan sebab yang paling besar adalah al-ghulu fis salihin, sikap berlebih-lebihan di dalam mensikapi orang-orang soleh, orang-orang baik. Nah, inilah yang terjadi waqi'. Inilah yang terjadi, barakallahu fikum, terjadi di tengah-tengah umat ini dan terjadi di umat-umat sebelumnya, yang mana seharusnya kita bisa mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian tersebut. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada ahlul kitab al-yahud wa nasara, la taghlu fi dinikum, jangan sekali-kali kalian bersikap ghulu, berlebih-lebihan pada agama kalian. Jangan kalian bersikap ghulu, berlebih-lebihan pada agama kalian, terkhusus di dalam mensikapi orang-orang baik di tengah-tengah kita. Nabi kah dia, orang soleh kah dia, atau dia seorang wali, dianggap sebagai wali, seorang yang berilmu, yang terpandang di dalam agama ini. Karena sikap ghulu ini memiliki dampak yang sangat jelek. Banyak sekali dampak yang jelek dari sikap ghulu terhadap orang-orang soleh tersebut. Di antaranya adalah sebagaimana yang disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, li'annahu yatadhamman mafasida katsiratan. Dikarenakan sikap ghulu ini mengandung kerusakan-kerusakan yang banyak, minha. Kerusakannya itu sangat banyak sekali diakibatkan oleh sikap ghulu, sikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Dan ini beliau hanya menyebutkan beberapa dari kerusakan-kerusakan tersebut. Yang pertama adalah annahu tanzilun lil maghlu fihi fawqa manzilatihi in kana qadhan wa tahtahu in kana nam in kana madhan wa tahtahu in kana qadhan. Karena sikap ghulu ini memposisikan orang, seseorang memposisikan seseorang melebihi pada posisinya yang sesungguhnya. Seorang hamba, dia bersikap ghulu terhadap seorang hamba sampai dia menempatkan hamba tersebut, barakallahu fikum, sampai pada derajat ilah, pada derajat sesembahan. Atau sebaliknya. Nah, sebaliknya, karena ghulu itu ada dua makna. Ghulu di dalam memuji berlebih-lebihan di dalam memuji, dan yang kedua berlebih-lebihan di dalam meremehkan seseorang. Sebaliknya, contoh yang sangat tepat di sini adalah sikap terhadap Nabi Isa al-Masih. Umat Nasara berlebih-lebihan di dalam sikapi Nabi Isa alaihissalam, sampai mereka menempatkan Nabi Isa pada derajat ilah, sehingga mereka mengatakan bahwasanya Isa ibnullah, putra Allah, Isa thalithu thalathah, salah satu dari tiga ilah, salah satu dari tiga Tuhan, Trinitas. Barakallahu fikum. Sebaliknya, umat Yahud, orang-orang Yahudi, sangat berlebih-lebihan di dalam menyepelekan Nabi Isa alaihissalam. Mereka mengatakan Nabi Isa adalah waladu zina, anak yang terlahir dari hubungan yang haram. Wal'iyadzu billah amma yakulun. Dan bahkan mereka berupaya untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat beliau ke atas langit. Kemudian yang kedua, annahu yu'addi ila ibadati hadzal maghlu fihi kama huwa alwaqi' min ahli alghulu. Sikap ghulu ini mengantarkan seseorang untuk beribadah kepada sosok yang mana mereka berlebih-lebihan di dalam mensikapi sosok tersebut. Ini terjadi. Barakallahu fikum. Bahkan terjadi di tengah-tengah umat ini. Bahkan terjadi di tengah-tengah umat ini. Sampai-sampai mereka kalau mau berdoa mesti harus menyebut nama syekh tersebut. Ketika mereka dalam keadaan genting, dalam keadaan susah, barakallahu fikum, dalam keadaan sempit, yang mereka ingat hanya wali tersebut. Lebih mereka ingat dibandingkan ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sikap ghulu, dan ini terjadi. Barakallahu fikum. Dan bahkan sampai-sampai disebutkan, kalau mereka diminta untuk bersumpah dengan menyebut nama wali tersebut, mereka tidak berani bersumpah dengan menyebut nama wali tersebut kecuali dengan kejujuran, kecuali sumpahnya itu jujur. Mereka tidak berani berdusta, bersumpah dengan menyebut nama wali tersebut. Tapi kalau seandainya hanya menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, mereka menyepelekannya dan berani untuk berdusta. Wal'iyadzu billah. Kemudian yang ketiga, annahu yasuddu an ta'zimillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Sikap ghulu ini akan menghilangkan sikap ghulu kepada seseorang, akan menghilangkan sikap pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seseorang itu disibukkan dengan kebatilan, maka dia akan dilalaikan dari kebenaran al-haq. Barakallahu fikum. Setiap seseorang yang mematikan sunnah, setiap seseorang yang menghidupkan sebuah bin'ah, maka di sana ada, pasti ada sebuah sunnah yang dia hilangkan, yang dia matikan. Dan ini sesuatu yang amrun musyahad, sebuah realita yang terjadi dan terbukti. Barakallahu fikum. Seperti yang kita sebutkan tadi, na'am, ketika dia mulai mengagungkan seseorang, dia lalai siapakah yang seharusnya dia agungkan dengan betul-betul ta'zim dan pengrendahan diri kepadanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dia meninggikan hak seseorang, maka di samping itu dia melalaikan hak dia, hak Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib, yang harus dia tunaikan. Kemudian yang keempat, kalau seandainya orang yang disikapi secara berlebih-lebihan tersebut masih hidup, maka akan muncul sikap ujub dan merasa bangga pada dirinya, dan ini merupakan mafsadah. merupakan kerusakan yang nyata. Naam, kerusakan yang sangat nyata, wal'iyadzu billah. Ini beberapa mafasid yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan wa fi sahih an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi qouli Allah Ta'ala wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghuth wa la ya'uq wa nasra wa la nasra wa la ya'uq wa nasra. Naam. Di dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat di dalam surat Nuh, yaitu umat Nabi Nuh berkata, jangan kalian meninggalkan sesembahan kalian, jangan kalian meninggalkan sesembahan kalian. Maknanya sangat banyak di sini, makna dari kalimat la tadharunna alihatakum. Naam, barakallahu fikum, jangan kalian meninggalkan peribadatan terhadap sesembahan kalian tersebut, berhala-berhala kalian tersebut, dan jangan kalian biarkan seorang pun menghinakannya. Naam, jadi mereka saling berwasiat untuk membantu sesembahan mereka, untuk membantu, menolong, dan jangan sampai membiarkan seorang pun naam menghinakan berhala-berhala tersebut. Mereka saling berwasiat dengan wasiat seperti ini. Nah, saling mengatakan kepada sesama mereka, menunjukkan betapa lemahnya naam sesembahan yang mereka ibadahi. Karena sesembahan mereka tersebut perlu dibantu, perlu ditolong. Nah, jangan sampai ada seorang pun yang menghinanya. Perlu dibantu dan dijaga. Perlu dibantu dan dijaga. Nah, sehingga oleh karena itu, barakallahu fikum, nah, disebutkan kisah salah seorang sahabat radhiyallahu anhum, bahwa mereka beradik kakak ini sudah masuk Islam, kecuali sang bapak yang selalu beribadah kepada sesembahannya, nam kepada berhala yang dia yakini. Setiap hari tidak lupa dia membersihkan berhala tersebut, memberinya dengan wewangian yang sangat harum. Nah, sang anak pun berupaya untuk memberikan penjelasan dan pengertian, akan tetapi sang bapak tidak mau. Kemudian sang anak, mereka mengatur sebuah strategi bagaimana sang bapak ini bisa naam barakallahu fikum, Abdullah bin Jamuh ini nama sahabat, sama sang bapak ini namanya Abdullah bin Jamuh, naam bisa mau menerima Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian anak-anak mereka ini pada malam hari mencuri berhala bapaknya, kemudian dilemparkan ke tempat pembuangan sampah penduduk kota Madinah. Nah, barakallahu fikum. Pada pagi harinya, si bapak ingin menjalankan rutinitas dia terhadap berhala tersebut dan dia tidak mendapati berhalanya. Terus dia mencari sampai dia menemukannya di tempat pembuangan sampah. Akhirnya dia sambil menangis memunguti berhala dia tersebut, kemudian dia membersihkannya dan memberikan wewangiannya dan mengeluarkan sumpah serapa terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan ini terhadap berhalanya. Kemudian ditaruh di tempat semula setelah dibersihkan dan diberikan wewangian. Sampai kejadian ini berulang sampai beberapa kali. Nah, pada akhirnya sang bapak Abdullah bin Jamuh ini sudah tidak tahan lagi. Wahai sembahanku, nah, kalau seandainya engkau sanggup untuk membantu dirimu, menolong dirimu, maka lakukanlah. Dan ini saya sediakan pedang. Nah, saya sediakan pedang dan saya taruh di sisimu. Bantulah dirimu, lindungilah dirimu sendiri. Nah, Namun ternyata besok harinya dia mendapati kejadian yang sama dan bahkan lebih parah lagi. Berhalanya ini diikat dengan bangkai seekor anjing. Barakallahu fikum. Dan pada akhirnya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Jamuh menerima Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan bahwa Abdullah bin Jamuh ini meninggal dalam salah satu pertempuran bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggal dalam jihad dan insyaallah syahid. Barakallahu fikum. Ini perbedaan sesembahan orang-orang yang beriman dengan sesembahan orang-orang musyrikin. Perlu dibantu, perlu ditolong, perlu dijaga. Nah, perlu dijaga sampai-sampai diriwayatkan dalam sebuah hadis, nah, bahwa orang-orang musyrikin ini lebih bodoh daripada seekor anjing. Seekor anjing dengan leluasannya memakan dan mengambil pemberian yang mereka berikan kepada berhala-berhala tersebut. Akan tetapi mereka sangat hormat kepada berhala-berhala tersebut, dan mereka memiliki keyakinan-keyakinan bahwa mereka akan celaka kalau seandainya mengambil persembahan-persembahan yang diberikan kepada berhala-berhala tersebut. Jadi di sini mereka saling berwasiat sesama mereka, la tadzarunna alihatakum. Jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian. Dijaga. Jangan sampai seorang pun yang menghinanya. Barakallahu fikum, ini maknanya. Kemudian mereka berpesan, wala tadzarunna, begitu pula jangan kalian tinggalkan waddun. Yang pertama waddun, nama berhala mereka waddun, waswa, wala yahud, begitu pula yahud, wa ya'uq, wa nasr. Ada lima berhala yang mereka ibadahi. Nah, kenapa di sini pada ayat ini disebutkan hanya lima saja? Inilah berhala-berhala yang besar, sesembahan-persembahan yang paling agung yang dimiliki oleh umat Nabi Nuh alaihi salam. Barakallahu fikum. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, "Adi asma' rijalin salihin min qaumi Nuh." Ini adalah nama-nama orang soleh pada kaum Nabi Nuh. Falamma halaku, orang-orang baik ini. Nah, waddun waswa yaghut wa ya'uq wa nasr. Ini adalah orang-orang baik. Falamma halaku, ketika mereka sudah meninggal, auhasyaitanu ila qaumihim. Syaitan membisikkan kepada mereka-mereka tersebut, orang-orang yang ditinggalkan oleh orang-orang saleh, aninsibu ila majalisikum allati kanu yajlisuna fiha ansaban. Barakallahu fikum. Wasammuha bi asma'ihim. Mereka saling mengatakan, syaitan membisikkan kepada mereka agar dibikinlah gambar-gambar atau monumen-monumen di majlis-majlis yang mereka biasa duduk dan menyampaikan pelajaran-pelajaran. Dan mereka pun memberi nama gambar-gambar atau monumen-monumen tersebut dengan nama-nama mereka. Ini Wad, ini Suwa, ini Yahud, ini Ya'uq, dan ini Nasr. Nah, diberi nama semuanya. Fafa'alu, dan mereka pun menjalankan bisikan dari syaitan tersebut, walam tu'bad, dan mereka belum diibadahi. Baru berupa gambar atau patung, nah, dan belum diibadahi. Belum diibadahi. Nah, hatta idza halaka ulaika. Kenapa mereka mesti membuat gambar patung? Karena mereka bersikap hulu terhadap orang-orang soleh tersebut. Dan mereka baru hanya sebatas membuat gambar dan patung, walam tu'bad, dan belum diibadahi. Hatta idza halaka ulaika, sampai orang-orang pada generasi tersebut sudah meninggal semua, kemudian berganti dengan generasi yang baru, wanusial ilmu, dan ilmu pun dilupakan, ubidat, pada akhirnya gambar-gambar ansab tersebut diibadahi selain Allah Azza wa Jal. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini dan insyaallah akan kita lanjutkan penjelasan dari tafsir dari Abdullah bin Abbas ini pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.